Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, siapa nama Imam Nawawi? Dek. Antum. Tidak tahu namanya. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Ya, kenalilah ya. Kenal. Namanya Yahya. Ya, Abu Zainab, Imam Nawawi namanya siapa? Yahya. Yahya bin Syaraf. Kunyahnya Abu Zakaria. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nisbah ya disandarkan kepada tempat kelahiran beliau. Desa yang namanya Nawa. Nawawi. Baik. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri al-mu'mini in amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil-mu'min in asabathu sarra'u shakara فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. Hadis yang ketiga yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada bab as-sabr, yaitu dari seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan, Abu Yahya, Suhaib bin Sinan, radhiyallahu anhu. Suhaib bin Sinan, nama beliau Suhaib bin Sinan bin Malik bin Abd. Bin Amr Suhaib bin Malik bin Sinan atau Suhaib bin Sinan bin Malik bin Abd bin Amr ibn Aqil bin Jandalah bin Khuzaimah وقيل خزيمة هنا خزيمة أو خزيمة بن كعب بن سعد بن أسلم خزيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس بن منات بن مناه بن نمر بن قاصق panjang ya jadi قبيلهنا نمر Qabilah Namir bin Qasir. Ar-Rumi. Ikannahu Rasulullah SAW. Aba Yahya. Jadi Rasulullah SAW memberi kunyah kepadanya. Dengan kunyah Abu Yahya. Ikannahu Rasulullah SAW. Aba Yahya. Syahid Badran. Di beliau kunyahnya adalah Abu Yahya, yang mana kunyahnya ini diberikan oleh Rasulullah SAW. Abu Yahya. Dan beliau termasuk dari As-Sabiqin Al-Muhajirin termasuk dari sahabat yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin, dan beliau masuk Islam bersama Ammar bin Yasir, Abu Yahya. Nama ibu beliau Salma, Salma bintul Harith bin Ma'bad. Salma bintul Harith. Jadi ibu beliau namanya Salma bintul Harith bin Ma'bad bin Muhais bin Khuza'ah bin Mazin bin Malik. Nah, ayah beliau Sinan bin Malik dulu termasuk dari orang-orang yang mulia dari kalangan di masa jahiliyah. Jadi ayah beliau dan demikian juga paman beliau, nah, adalah pegawai di kerajaan Romawi. Nah, oleh karena itulah beliau pernah hidup di Romawi. Menjadi budak dan yang membeli Suhaib adalah Abdullah bin Jad'an At-Taimi. Kemudian dimerdekakan oleh Abdullah bin Jud'an. Di beliau dulu Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu tinggal di negeri yang namanya Mausil. Mausil ini suatu negeri yang ada di antara Dijlah dan Furat, Sungai Tigris yang ada di Irak. Jadi terletak negeri Mausil ini terletak di antara Sungai Tigris yang ada di Irak dengan Sungai Efrat yang ada di Mesir ya. Dan beliau pun dilahirkan di Mausil. Jadi beliau lahir di Mausil. Tahun 32 sebelum Hijriah. Qabla Hijriah. Atau tepatnya 592 Masehi. Dan beliau meninggal pada tahun 38 Hijriah. Bertepatan dengan 659 Masehi. Beliau meninggal di kota Madinah dan dikuburkan di pekuburan Baqi'. Ketika berusia 70 tahun. Ditutup pada usia 70 tahun. Dan beliau yang pernah menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi imam. Ada salat subuh ketika Umar ditusuk. Dibunuh ketika hendak keluar ke masjid untuk sholat. Jadi yang menggantikan imam pada saat itu adalah Suhaib bin Sinan, Abu Yahya Ar-Raimi رضي الله عنه. أتوا الرومي، أتوا الرومي لليمن. نعم. ini الروم يا beliau berasal dari Rom ya dari Romawi. Ini sekilas tentang Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, termasuk dari jajaran sahabat yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena termasuk dari sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Setelah kita ketahui keutamaan orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar, Allah menyatakan sebagaimana hadis, nah, melalui lisan nabinya, i'malu nah, ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Nah, berbuatlah sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Ini keutamaan bagi orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar. طيب وعن ابي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. عجبا, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. عجبا مفعول المطلق لفعل محذوف تقديره أعجب عجبا. Jadi mansub ya. منصوب وعلامة نصبه الفاتحة الله رأى الآخرة. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, urusan seorang mukmin. إن أمره كله له خير. Sungguhnya urusan perkara seorang mukmin seluruhnya baik untuknya. Seluruhnya baik untuknya. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidak didapati pada seorang pun kecuali pada orang yang beriman. Dan hal itu tidak dijumpai, tidak didapati pada seorang pun kecuali seorang mukmin. Apa itu? Jadi dalam hadis ini kata al-Imam Nam, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, qala al-mu'allif rahimahullah fima naqalahu an Suhaib ar-Rumi, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. Jadi مؤلف نوريس رحمه الله الإمام النووي pada apa yang beliau nukilkan dari Suhaib bin Sinan al-Rumi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. Inna Rasulullah, inna ar-rasul alaihi salatu wassalam azhara al-ajaba ala wajhi al-istihsan. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW menampakkan ketakjuban, kekaguman dalam bentuk anggapan baik. Ya'ajaban. Dalam riwayat An-Nasa'i, demikian pula Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah mengatakan, ajibtu, saya takjub, ya, kepada seorang mukmin, kepada urusan seorang mukmin yang telah Allah tetapkan baginya. Jadi Rasulullah SAW menampakkan ketakjuban, kekaguman dalam bentuk anggapan baik di amril mu'min ay li sya'nihi. Ini pada keadaan seorang mukmin. Fa inna sya'nahu kullahu khairun. Karena keadaan seorang mukmin seluruhnya adalah baik. Jadi keadaan seorang mukmin seluruhnya adalah baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidak akan dijumpai kecuali pada seorang mukmin. Setelah itu Rasulullah SAW merinci, ya, memperjelas tentang perkara yang baik ini. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Jika mukmin tersebut mendapatkan kesenangan, mendapatkan kegembiraan, mendapatkan kelapangan, mendapatkan kebahagiaan, syakara, maka dia pun bersyukur. Fakana khairan lahu, maka hal ini baik baginya, bagi mukmin tersebut. Wa in asabathu dharra'u sabara. Dan jika mukmin tersebut ditimpa kemudaratan, ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak disenangi, sabara, maka dia pun bersabar. Fakana kharan lahu, maka hal ini baik bagi mukmin tersebut. Jadi di hadis ini riwayat Muslim, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fassal ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hadzal amra al-khaira. Di Rasulullah sallam merinci, ya, memperjelas perkara yang baik ini. Ketika beliau mengatakan ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Ya. Setelah itu beliau merinci bagaimana keadaan seorang mu'min yang seluruh keadaannya adalah baik. Nah, jadi seluruh keadaan seorang mu'min itu baik. In asabathu sarra, sarra'u syakara. Apabila mukmin tersebut mendapatkan kesenangan, maka dia pun bersyukur. Sarra, kesenangan, kebahagiaan, ya, kelapangan, kebahagiaan. Nah, dia bersyukur. Maka ini baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan dharra, kemudaratan, kesulitan, musibah, kesempitan, maka dia pun bersabar, maka ini pun baik baginya. Hadhihi halul mu'min, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadhihi halul mu'min, inilah keadaan seorang mu'min. Jadi ini adalah keadaan seorang mu'min. Wa kullu insanin fa innahu fi qada'illahi wa qadarihi baina amrayn. Dan seluruh manusia, nah, di dalam ketetapan Allah dan takdir Allah, seluruh manusia dalam ketetapan dan takdir Allah berada di antara dua perkara. Jadi seluruh manusia dalam hal ketetapan Allah, takdir Allah, ketentuan Allah berada di antara dua perkara. Naam, imma sarra wa imma dharra. Bisa jadi dia mendapatkan kesenangan atau bisa pula dia mendapatkan kesulitan, kesempitan. والناس في هذه الإصابة السراء أو الضراء ينقسم إلى قسمين. المنوسية dalam hal mendapatkan kesenangan ataupun kesulitan, mereka terbagi menjadi dua bagian. Jadi ada dua bagian manusia ketika mendapatkan kesenangan atau dalam hal mendapatkan kesulitan, kesempitan. Mu'min wa ghairu mu'min. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Fal mu'minu ala kulli halin ma qaddarallahu lahu fa huwa khairul lahu. Maka seorang mu'min dalam setiap keadaan yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya, maka hal itu baik baginya. Jadi keadaan apa saja yang dirasakan oleh seorang mukmin, apakah dia mendapatkan kesenangan ataukah mendapatkan kesulitan, kesempitan, maka hal itu baik baginya. Itulah keadaan seorang mukmin. Kondisi atau keadaan yang demikian itu tidak akan dimiliki atau tidak akan didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Mukmin yang seperti apa? Mukmin yang benar-benar mengerti tentang ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin yang benar-benar memahami tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya menjelaskan kondisi kebanyakan manusia yang mereka tidak memiliki keimanan yang sempurna, walaupun dikatakan dia beriman tapi keimanannya lemah. Dia termasuk dari golongan orang-orang yang disebutkan dalam ayat, innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Jadi sungguhnya manusia, kata Allah, diciptakan dalam keadaan halu'. Bagaimana itu halu'? Idza massahu asy-syarru jazu'a. Apabila seseorang mendapatkan kejelekan, mendapatkan musibah, mendapatkan kesempitan hidup, kesulitan hidup, ya, kesempitan dalam hal rezeki, nah, mendapatkan musibah, baik yang menimpa dirinya, baik yang menimpa keluarganya, baik yang menimpa hartanya, jazua, maka dia pun banyak mengeluh, banyak mengeluh dengan kejelekan yang menimpa dirinya, atau terhadap kejelekan yang menimpa dirinya, atau kejelekan, nah musibah yang menimpa keluarganya atau hartanya, dia banyak mengeluh. Ini kondisi seorang mukmin yang lemah keimanannya kepada Allah. Dia mukmin tapi imannya dhaif. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Dan jika dia mendapatkan kebaikan, kelapangan rezeki, kebahagiaan, kesenangan, manu'a, dia menjadi orang yang bakhil, pelit, ya, kikir. Demikian kebanyakan manusia yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Orang-orang yang sangat lemah keimanannya kepada Allah, lemah keimanannya terhadap ketentuan dan ketetapan Allah. Sudah kita terangkan ayat yang menjelaskan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah menentukan segala apa yang terjadi di muka bumi ini, baik terhadap dirinya, terhadap keluarganya, nam, baik terhadap hartanya, ma'isyahnya, ya, dan demikian yang lainnya. Dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, ma asaba min musibatin nam fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita terkait dengan makna dalam hadis tersebut. Ya, orang-orang yang lemah keimanannya kepada Allah, lemah keimanannya terhadap ketetapan Allah, takdir Allah, itu akan banyak menggerutu, akan banyak mengeluh ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa kesulitan dalam hal rezeki. Nah, jadi musibah yang menimpa dirinya, musibah yang menimpa keluarganya, musibah yang menimpa hartanya, dia akan banyak mengeluh. Namun ketika Allah berikan kebaikan kepadanya, kelapangan rezeki, nah, kebahagiaan, nah, baik yang dirasakannya maupun yang dirasakan bersama keluarganya, demikian pula kelapangan dalam rezekinya, namun sayangnya dia menjadi orang yang bakhil, manu'a, illa al-musallin. Nah, kecuali orang-orang yang salat, mereka lah yang naam terselamatkan dari apa yang disebutkan dalam ayat ini. Orang-orang yang benar-benar khusyuk dalam sholatnya, ya, tidak hanya sebatas sholat, ya, banyak didapati orang sholat namun ketika dia mendapatkan nikmat tidak bersyukur kepada Allah, jadi orang yang bakhil, pelit, kikir, masyarakat. Nah, ketika dia mendapatkan musibah menjadi orang yang banyak mengeluh. Allahu musta'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Musibah apa saja yang menimpa, nam, atau yang terjadi di muka bumi, atau yang menimpa diri-diri kalian, hal itu telah dicatat di dalam lauhil mahfuz, dalam kitab catatan yang ada di lauhil mahfuz sebelum kami menciptakannya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan segala ketentuan, ketetapan, takdir makhluk. Dan sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus benar-benar memahami tentang qada wal qadar? Al-qada dan al-qadar ini penting sekali kita pahami dengan baik, bukan cuma kita pelajari. Ya. Namun ketika diperhadapkan terkait dengan ketetapan, ketentuan Allah, takdir Allah, ya, pada diri kita, maka seorang hendaknya mengerti, memahami tentang hal tersebut. Apabila dia mendapatkan kesenangan, jangan menjadi orang yang sombong, jangan menjadi orang yang angkuh ketika diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia mendapatkan musibah, jangan menjadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Ya Allah melanjutkan ayatnya dalam ayat dalam surat Al-Hadid, "Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum." Jadi agar supaya kalian itu tidak berputus asa dari apa yang telah luput dari kalian, dari apa yang kalian telah gagal mendapatkannya. Nah, kalian tidak berhasil mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kalian menyalahkan diri kalian sendiri. Atau bahkan ada yang menyalahkan orang lain. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari rezeki, dia pun menyalahkan dirinya. Berputus asa. Dan tidak jarang ada sebagian orang menyalahkan orang lain. Nah, akibat tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, luput darinya. Makanya perhatikan ayat ini baik-baik. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Kemudian Allah melanjutkan, likaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar supaya kalian itu ya tidak berputus asa dari apa yang telah luput dari kalian. Ya. Kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jadi ada sebagian orang, kadang putus asa dia. Kalau apa yang dia ingin cari, gagal dia mendapatkannya, dia pun putus asa. Nah, dia pun menyalahkan dirinya. Nah, bahkan tidak jarang, dia pun mengkambing hitamkan orang lain. Sudah orang lain disalahkan. Akibat apa? Akibat dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Allah musta'an. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dalam hal rezeki, sebagian orang kadang merasa rezekinya diambil oleh orang lain, dirampas. Padahal rezeki itu tidak akan tertukar, tidak akan ditukar. Allah sudah menetapkan jatah rezeki bagi kita semua. Nah, jangan putus asa, terus berusaha, berupaya mendapatkan apa yang Allah telah tetapkan untuk kita. Jadi jangan kemudian pasrah, enggak juga. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, kata Rasulullah. Berbuat kalian, bekerja kalian. Nah, karena setiap orang itu akan dimudahkan, nah, terhadap apa yang Allah ciptakan untuknya. Jadi kita disuruh untuk bekerja, berusaha, berupaya, beramal. Nah, dan tidak boleh berpangku tangan. Dan tidak boleh berputus asa. Dan juga Allah menyatakan agar kalian la wala tafrahu bima ataakum, dan jangan kalian, dan agar kalian tidak berbangga. Ya. Dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Jangan kalian menjadi sombong. Kenapa? Karena itu adalah ketetapan Allah. Itu adalah pemberian dari Allah. Nah, jadi ketika seorang diberikan nah, kesenangan, kebahagiaan, kelapangan rezeki, jangan jadi sombong. Wala tafrahu bima ataakum, kata Allah. Ya, Ketika seorang ditimpa musibah, nam ta, kaila ta'sau, la ta'sau ala ma fatakum. Jangan putus asa. Nam. Kenapa? Karena semua itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebatas nam menempuh sebab yang telah diciptakan Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak senang kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fal mu'min 'ala kulli halin ma qaddara Allah lahu fa huwa khairun lahu." Maka seorang mukmin pada setiap keadaan yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya, maka baik baginya. Maka hal itu baik baginya. Seorang mukmin yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Bukan seorang mukmin yang lemah keimanannya kepada Allah. Seorang mukmin yang kuat keimanannya kepada Allah, yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Masuk dalam golongan orang-orang yang Allah sebutkan wa qalilum min ibadiyash syakur. Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan seorang mukmin yang masuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa bersabar di dalam menerima segala ketentuan ketetapan Allah kepadanya. In asabathu dharra'u sabara 'ala aqdarillah. Jika dia mendapatkan, jika seorang mukmin mendapatkan kemudaratan, mendapatkan kesulitan, kesempitan, rezeki, musibah, sabara 'ala aqdarillah, maka dia pun bersabar terhadap ketetapan Allah. Dia bersabar. Ini adalah ketetapan Allah yang tidak ada seorang pun yang bisa mengelak darinya. Enggak ada yang bisa mengelak dari ketetapan Allah. Walaupun dia berusaha menghindar dari ketetapan Allah, pasti dia akan mendapatkan hal itu. Ya. Dia akan menghindar dari musibah, tidak akan mungkin. Ya. Dia ingin menghindar dari berbagai musibah sehingga tidak ingin bersafar dan seterusnya, tidak mau beraktivitas. Ya, musibah itu pasti akan menimpa dirinya. Nah, ketika dia mendapatkan musibah, seorang mukmin pun bersabar, sabar ala aqdarillah. Dia bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah, takdir Allah. Wa antalara. Nah, al-faraj min Allah, dan dia menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dia. Wa ihtasaba al-ajra 'ala Allah. Dia pun mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar. Ya, sambil menunggu jalan keluar dari Allah. Nah, dia mengharapkan pahala dengan kesabaran. Ketika dia mendapatkan musibah, dia hanya mengharapkan pahala dari Allah, menunggu jalan keluar dari Allah. Fakana dzalika khairan lahu, maka hal itu baik bagi mukmin tersebut. Fanala bihadza ajra shaimin, maka dia pun meraih pahala orang-orang yang berpuasa disebabkan dengan hal tersebut. Nah, ini luar biasa ini. Ya, keadaan seorang mukmin yang ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa kesulitan, ketika ditimpa kesempitan rezeki, ya sabar, tidak banyak mengeluh. Ya, dia terus berusaha, tidak pasrah. Ya, tidak lalu kemudian meminta-minta kepada makhluk. Dia berharap agar diberi oleh makhluk. Tidak demikian keadaan dirinya. Ya, disabar dengan kondisinya, keadaan dirinya. Naam. Wa in asabathu sarra'u min ni'matin diniyah kal 'ilmi wal 'amali shalih wa ni'matin dunyawiyah kal mali wal banin wal ahli syakara Allah. Ya, syakara Allah. Dan jika dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, ya, kelapangan rezeki, baik berupa nikmat diniyah, nikmat agama, kenikmatan agama seperti ilmu dan amal saleh. Perhatikan Syekh Mu'tsaimin kemudian merinci, ya, bentuk kenikmatan, kesenangan yang dirasakan oleh seseorang atau seorang mukmin, dalam dua hal, baik nikmat diniyah, nikmat agama, ya, maupun nikmat duniawiyah. Naam. Nikmat agama seperti ilmu dan amal saleh. Seorang diberi kemudahan untuk talabul ilmi, ini kemudahan, ini nikmat dari Allah yang dengannya dia pun beramal dari ilmu yang telah diketahuinya. Ini nikmat dari Allah. Jaga nikmat ini dengan baik. Ya. Ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang. Melebihi nikmat dunia. Melebihi nikmat dunia yang dirasakannya. Walaupun dia juga mendapatkan nikmat dunia, seperti nikmat dunia kata Syekh Kalmal, seperti harta, wal banin, anak-anak, wal ahl, keluarga. Naam, syukur Allah, dia pun bersyukur kepada Allah. Jadi dua kenikmatan yang dirasakan oleh seorang mukmin, baik dalam bentuk nikmat diniyah, nikmat agama, maupun nikmat duniawiyah. Nikmat duniawi. Ya. Ketika dia mendapatkan nikmat ini, seorang mukmin pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu tentunya wadzalika bil qiyami bi ta'atillah. Dan itu tentunya diwujudkan dengan menegakkan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah itu tidak hanya sebatas, ya, li'anna syukur laisa mujarrad qaulil insan. Orang yang bersyukur itu karena yang namanya kesyukuran itu tidak semata-mata ucapan dengan lisan saja. Naam, asykurullah, saya bersyukur kepada Allah. Tidak semata-mata itu. Ya, orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah adalah seorang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Menggunakan nikmat yang Allah berikan di atas ketaatan kepada Allah. Ya, bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Nikmat harta dia gunakan untuk taat kepada Allah. Bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Bukan untuk menghambur-hamburkan di jalan Allah dari perkara-perkara yang enam dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian. Di sahabat Suhaib bin Sinan yang meriwayatkan hadis ini adalah orang yang sangat dermawan. Ya, orang yang sangat dermawan. Enam. Jadi sangat gemar dalam bersedekah. Luar biasa. Dan beliau pun demikian mengamalkan hadis yang beliau telah hafalkan dari Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika seorang mendapatkan kesenangan, in asabathu sarra syakara. Ya, dia mendapatkan kesenangan, kelapangan rezeki, dia pun bersyukur. Di antara bentuk kesyukuran seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah, ya, dalam hal harta misalnya, dengan banyak berinfak di jalan Allah, banyak bersedekah. Bentuk kesyukuran kepada Allah. Jadi tidak hanya mengatakan alhamdulillah, tidak sebatas itu. Ya. Ketika dia mengucapkan dengan lisannya, dia pun meyakini dalam kalbunya bahwasanya nikmat ini nam tentunya berasal dari Allah. Ya. Tidak ada daya dan upaya, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali nam hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia faham, dia adalah makhluk yang memiliki keterbatasan. Nah, dia mengerti nikmat ini semuanya berasal dari Allah, bukan dari dirinya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kegigihannya, bukan karena kepintarannya. Nikmat diniyah, nikmat agama yang kita rasakan itu dari Allah. Nikmat duniawiyah pun demikian, dari Allah, bukan dari diri kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita. Ya, bisa dipahami. Jadi jangan merasa kalau kita pinter atau kita punya banyak harta atau pinter dalam hal agama misalnya, orang yang memiliki kefaqihan dalam ilmu. Nah, jangan merasa itu dari dirinya. Ya, ini karena kecerdasannya. Tidak demikian. Nah, atau ketika punya harta yang banyak, dia merasa ini adalah karena kecerdasan, karena ya kegigihan saya dalam hal mengais rizki. Nah, sehingga saya mendapatkan harta yang banyak ini. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seorang mukmin hendaknya memahami hal ini. Nah, baik. fayashkurullah fayakunu khairan lahu, maka dia pun bersyukur kepada Allah, maka hal itu baik ya baginya. Wa yakunu alaihi ni'matan, dan padanya enam terdapat dua nikmat, yaitu nikmat din wa nikmatud dunya, nikmat agama dan nikmat dunia. Yang ini yang didapatkan oleh seorang mukmin ya, dan keadaan seorang mukmin selalu baik, baik ketika dia ditimpa musibah, ditimpa kesempitan, dia sabar menghadapinya, dan ketika dia mendapatkan kesenangan, kelapangan, maka dia pun bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis ini pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah taala. Faddal barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.